sesuatu yang telah gelapkan hatiku. Kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, bukalah pintu taubatmu. Ajal menjemputku, mungkin esok hanya kau yang tahu. Mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, bukalah pintu taubatmu. Dan tak pantas mohon ampunan, tapi hanya engkau tempatku untuk meminta. Mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam nangisku menyesal, astagfirullah, bukalah pintu taubatmu. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, ampunkan semua dosaku.